minum sambil berdiri merupakan perkara yang diharamkan, ya, menurut pendapat yang terkuat. Telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan sekian banyak hadis larangan dari Nabi alaihi wasallam untuk minum sambil berdiri. Ya, bahkan ketika ada seorang sahabat yang terlanjur minum sambil berdiri, Nabi alaihi wasallam memerintahkan untuk memuntahkan minuman tersebut. Sementara ini merupakan perbuatan yang mubadir, ya kan, membuang minuman, sesuatu yang dilarang. Tapi karena perkara yang lebih dilarang, Nabi alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukannya. Nah, kemudian Anas radhiyallahu anhu ketika ditanya, ya, lalu bagaimana hukum makan sambil berdiri? Ya, beliau mengatakan huwa syarrun minhu, lebih buruk, ya, daripada minum, lebih parah daripada minum. Nah, sehingga hindari. Nabi alaihissalam juga menyebutkan minum sambil berdiri merupakan bentuk tasyabuh dengan syaitan. Ya. Nah, sehingga lebih atau semakin menekankan dilarangnya perbuatan tersebut. Larangan dari Nabi alaihissalam diserupakan dengan perbuatan syaitan. Kemudian hadis yang menjelaskan tadi, Nabi alaihissalam memerintahkan seorang sahabat untuk memuntahkan air yang dia minum sambil berdiri.